Tepatnya di edisi hari Minggu tanggal 27 November 2016. Atas undangan kehormatan daripada keluarga besar Bapak dan Ibu ingkang hamengku damel. Ingkang Minulyo Bapak Nur Rahman bersama Ibu Ulfah dalam tema acara Walimatul Urus. Kami ucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Ananda saya tercinta yang paling ganteng sealam dunia. Tole Taufik Nur bersama Sri Kandi yang paling cantik, Ananda Rizky Fauzia. Kami ucapkan selamat menempuh hidup baru. Terima kasih. Monggo-monggo katuran jengkar sementawis. Keluarga besar dari Bapak Nur Rahman, Ibu Ulfa, dan kedua mempelai Mas Taufik dan Mbak Cika sudah nampak di hadapan Anda, saudara-saudaraku, ratu dan raja yang selalu murah senyum. Merasakan kegembiraan pada siang hari ini, dan nampaknya begitu bahagia, begitu romantisnya berjabatan tangan yang begitu erat menandakan kasih dan sayangnya Mas Taufik dan Mbak Cika akan kekal abadi untuk selama-lamanya. Monggo katuran Mas Nur dan Mbak Ulfa jengkar sebentawis nyubyo-nyubyo swasono kersanipun regeng suasananipun. Seluruh tamu undangan kami ucapkan ribuan rasa terima kasih yang tak terhingga. Mas Nur, Mbak Ulfa, serta keluarga besar dipersilakan untuk naik pentas. Monggo. Saudara-saudara, begitu nampak sempurna panggung pada siang hari ini, karena panggung siang hari ini dihadiri oleh salah satu sosok raja dan ratu yang benar-benar berwibawa, selalu murah senyum, memberikan senyum kebahagiaan bertanda kedua mempelai mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir, yang ikut serta memberikan doa restu. Bye. Tuhan, Ratu dan Raja. Meski hanya sehari, cukup untuk dikenang selama hidupnya. Beri gembira lainnya sambil berkasih mesra. Beri kasih mesra. Mas Nanang, salah satu pencipta lagu, mohon pada oleh-oleh yang maha dimohon esa, untuk naik pentas bersama Nanang. Pengantin baru, semoga bahagia diberkahi Tuhan, panjang jodohnya untuk selamanya. Marilah kawan kita bersama. Dipandang makan bersanding bagaikan